Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha khusnul khatimah. Ya Allah kalian kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Panjenengan sedani kita sedaya kanthi seda ingkang sae. Nek kula jenengan saben dina mirike Latif sampun mirip Ratibul Hadad. Sampun saben dalu ndonga niku ping 3. Padahal Gusti Allah janji ora bakal ndonga, ora bakal nolak dongane kawula. Nek mulai dalu niki ngantos seda kula jenengan sedaya saben dalu ya Allah biha, ya Allah biha khusnul khatimah 3 kali, ping 3. Insyaallah kula jenengan sedaya mangke seda husnul khatimah amin Allahumma amin. Mila jenengan sedaya dalu punika ingkang rawuh. Mangke insyaallah secara masal sampun dipun rawuh Habib Syekh sampun dipun ijazahi lek jenengan kersa mirip Qiratibul Hadad ingkang kados menika wau sanad panjenengan nyambung dateng Habib Syekh lurus lasan dateng Habib Abdullah Al Hadad. Insyaallah mangke kula jenengan sedaya selamat mulya donya akhirat amin Allahumma amin. Pak Bu tak tanglet. Panjenengan nek bar ngeten iki kinten-kinten mulai benjing purun mirip Qiratibul Hadad napa mboten? Purun apa mboten, Bu? Purun mboten, Pak? Purun mboten, Pak? Purun nggih. Niki kabeh niki sing kula tangleti ya polisine ya bansere padha wae iki. Sami mawon nggih. Jenengan purun apa mboten? Jenengan purun saestu, Pak, sebelah kanan? Jenengan Pak sebelah kiri, ya alhamdulillah, insya Allah jenengan mangke dipun suwi panjenengan simbah Kiai Marsam nginduk dateng Habib Syekh jenengan melu gimana kok bis sing trayek nganggo Ratibul Hadad, insya Allah enggal nyambung dateng Kanjeng Nabi, amin Allahumma amin. Pun menika sampun janji kulo 1800 detik ateges setengah jam, ngoten nggih. Pun, saat ini saat dereng kalau tutup biasanya pun kulo jak ndungo bareng-bareng dungane dilantari solawat mengki kulo solawat sih jenengan nirok ke baniku ndungo ngoten ke Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidina. Gua sarang-sarang. Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidina. Ya Allah jamaah sang berkah istiqomah panjang umur seregep ibadah pinaringan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidina. Gusti panjenengan dan dosi jamaah niki lahir batin serono manasaikan suci Allah. salli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi amadan abidina. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nyuwun pangapunten wonten ingkang ketinggalan kalih setunggal. Mangke nalika mendikir ngen la ilaha illallah la ilaha illallah menika ngendikanipun Habib Abdullah kalih lafaz setunggal nafas la ilaha illallah la ilaha illallah niku kalih la kalih lafaz setunggal nafas niku dawuh Habib Abdullah sing kaping kalih nalikanipun dugi nomor kalih dosa ngen ya farijal ham ya kasifal hum niku jenengan wau ngertos ingkang wonten ngriki sami ndumuaken epek-epek tangan tengen dumateng dodo sing kowe sing duk duk duk niku niku ngendikane Habib Abdullah nalikane kok maos dikir du begini ku kok ngoten niku wau insyaallah kula jenengan sedaya badhe dipun jaga saking kesusahan ateges punapa kemawon masalah ingkang badhe nyusahaken kula jenengan sedaya insyaallah dirampungi dening Allah. Mila nek jenengan nake wiridan dumugi nomor kali dosa epek-epek tangan-tangan didumukke teng dada sing kiwa. Dugi ngen la ilaha illallah kalih lafaz setunggal nafas ngoten niku wau. Terus Fatihahipun ingkang kangge ta'awud namung ingkang wonten pembukaan. Ken Fatihah hadroh kalih akhir mboten kangge ta'awud. Ijazah niku ibarat kunci ngenteni Habib Abdullah. Nek kokean gret ora iso mlebu, kurang gret iso mlebu ning ora iso jeklek. Mula nek jenengan dikir kudu nurut aturan ngoten niku wau cekak semanten. Kirang langkung pantes ageng-agengipun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira jazakallahu hasanal jaza. Matur suwun dateng Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Sa'ad pengasuh pondok pesantren Hikmatul Ummah Wonogiri ingkang sampun ngaturaken tausiyahipun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, zikir bersama pulolan pajian sami sampun paripurno, tausiyah sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga Allah semakin melipat gandakan rizki dan anugerahnya datang kita sedoyo. Amin amin Allahumma amin. Darah dan daging kita menjadi darah yang baik, daging kita pun tumbuh menjadi daging yang baik. Bila maka tenangkan kula mausakan urut rantam ning adi coro kadah kelapatanipun nyuwun ngapunten. Akhiripun kita pungkasi alhamdulillahirrahmanirrahim billahi taufiq wal hidayah akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.